بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan pembahasan An-Nasaih Al-Musalsalah. Kita sampai kepada nasihat yang ke-44. Kali ini kita akan membahas tentang masalah keindahan Islam. Mahasin din Islam. Keindahan-keindahan agama Islam. Islam itu indah. Yang dari sini justru kita mendapatkan sebuah kaidah besar dalam menilai sesuatu, ucapan, atau perbuatan, atau akidah, atau prinsip, atau pemikiran, atau pemahaman, atau pergerakan. Apakah dia itu baik, ataukah dia itu tidak baik, dilihat dari sisi hasilnya. Ketika mendatangkan sebuah kemaslahatan, membawa rahmah, adil, dan yang semisal itu, maka dia adalah perkara kebaikan, termasuk bimbingan agama. Tetapi ketika berujung kepada kezaliman, berujung kepada mafsadah, madarrah, darar, perkara yang sia-sia, dan yang semisal itu, maka dia bukan termasuk bimbingan Islam sedikitpun. Akan saya nukilkan penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Alam Al-Muwaqqi'in. Di juz yang kelima, halaman yang ketiga, di buku yang saya miliki, cetakan Mesir. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku. Yang ke-44. Bina'u syari'ati ala masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Syariat dibangun di atas kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunianya maupun nanti di akhirat. Syariat itu dibangun di atas maslahat hamba dunia akhirat. Kita baca kalam Ibn Qayyim rahimahullah yang cukup panjang. Qala rahimahullah. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في على الموقعين هذا فصل عظيم النفع جدا. Ini adalah pasal yang sangat sangat agung kemanfaatannya, agung besar sekali kemanfaatannya. وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. Terjadi, terjatuh, disebabkan karena kebodohan tentang pasal ini. Kesalahan besar tentang syariat ini. Aujaba minal haraji wal masyakati wa taklifi ma la sabila ilaihi. Yang mengharuskan, ya, memberikan efek, berdampak. Dari al-haraj, merasa berat, al-masyakah, jika merasakan masyakah, wa taklif ma la sabila ilahi, dan memberikan beban perkara yang tidak ada jalan padanya. Ma yu'lamu anna syari'ata al-bahirata allati fi a'la rutabil masalih la ta'ti bihi. Sesuatu yang diketahui dengan pasti, bahwasanya syariat yang mencengangkan ini, yang berada pada puncak martabat maslahat yang paling tinggi, tidak mungkin mendatangkan itu semua. Yakni, ketika seseorang itu tidak memahami pasal yang akan beliau sampaikan nanti, maka ketika dia beragama, dia berucap, dia beramal, dia berakidah, dia bermanhaj, dia berfikrah, berpemahaman, jatuh kepada perkara-perkara yang memberatkan dia sendiri. Jatuh kepada masyakkah, haraj, ghulu, ifrat, atau kurang, tafriq, taksir, jafa, yang itu pertentangan dengan bimbingan syariat. Syariat yang mulia ini tidak pernah mendatangkan bimbingan seperti itu. Dikarenakan jauh dari kemaslahatan tertinggi yang diharapkan dalam bimbingan ini. Maka pemahaman dan pengetahuan tentang pasal ini sangat penting. Ketika kita mengilmuinya dengan benar, maka akan beragama dengan benar. Sesuai dengan batas-batas syariat. Tidak ada hulu, tidak ada tafrid. La ifrat wala tafrid. Selamat dari semua tadi. Mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Tapi manakala tidak memahami pasal ini atau menyalahi pemahaman tentang pasal yang akan dijelaskan ini nanti, maka jatuh pada ghalatun azim, kesalahan besar pada agama ini. Imma tafrid, imma ifrat, hulu atau jafa. Semuanya penyimpangan, semuanya kejelekan, semua balalah. Hati-hati. Belum mengatakan, belum jelaskan. قال فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد على المعاش والمعاد. Sebab syariat ini, Islam di atas sunnah ini, itu bangunannya, mabnaha bangunannya dan asasnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan hamba. Fil ma'ashi wal ma'ad, pada kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Lihat, dia mengatakan wahiyya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Syariat ini semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya bermaslahat, semuanya mengandung hikmah. Ini kaidah, dia mengatakan setelah itu. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. Maka semua permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmah menuju lawannya, dari maslahah menuju mafsadah, dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, abad, maka dipastikan bukan termasuk bimbingan syariat ini. Walaupun dipaksakan dimasuk-masukkan padanya dengan cara-cara takwil, tidak bisa. فَالشَّرِيْعَةُ عَدْلُ اللَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ. Syariat ini merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya. وَرَحْمَةٌ بَيْنَ خَلْقِهِ. Rahmat Allah di antara para makhluknya. وَظِلُّهُ فِي أَرْضِهِ. Naungan Allah di muka buminya. وَحِكْمَتُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ أَتَمَّ دِلَالَةٍ وَأَصْدَقِهَا. Hikmah Allah yang menunjukkan pada Allah dan menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW dengan dilalah yang paling sempurna dan yang paling jujur. Ketika kita memahami bimbingan Islam di atas sunnah ini dengan benar, kita menggambarkan dan kita menjelaskan sisi-sisi keindahan Islam yang begitu indah, penuh dengan rahmah, penuh dengan maslahah, penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal, hikmahnya Allah Azza wa Jal, rahmatnya Allah Azza wa Jal, sekaligus menunjukkan kejujuran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Ada sebuah ucapan, penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam risalah beliau At-Turatul Mukhtasarah fi Mahasin Din Islami, di bagian awal di halaman yang ke-6. Beliau menyatakan pada penggalan katanya, fahadad dinul islami a'zamu burhanin wa ajallu syahidin lillahi bitafarrudi wal kamalil mutlaqi kullihi walinabiyihi sallallahu alaihi wasallam birrisalati wassidqi. Maka agama Islam ini dengan bimbingan sunnah adalah burhan yang paling agung, saksi yang paling mulia yang mempersaksikan bagi Allah Azza wa Jal dengan keesaannya dan kesempurnaan yang mutlak seluruhnya. Dan mempersaksikan bukti yang paling besar untuk Nabi-Nya Muhammad SAW dengan risalahnya dan kejujurannya. Ini luar biasa. Naam. Beliau mengatakan setelah itu, wa hiya nuruhu alladhi absharal mubsirun. Syariat ini merupakan cahaya Allah yang dengan itu orang-orang yang melihat bisa memandang kebenaran. Wa hudahu alladhi ihtada bihil muhtadun, dan petunjuk Allah yang dengannya orang-orang yang mendapatkan hidayah mendapatkan hidayah. Wa shifa'uhu tam alladhi bihi dawa'u kulli 'alilin, dan syifatnya Allah, pengobatan Allah yang sempurna yang dengan itu akan terobati semua penyakit, baik penyakit syahwah atau penyakit syubhah, penyakit hati, bahkan juga penyakit fisik. Wa tariquhul mustaqim alladhi man istaqama 'alaihi faqad istaqama 'ala sawa'is sabil, dan merupakan jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim, tariqul mustaqim, yang barang siapa istiqamah di atasnya maka sungguh dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Fahiya quratul uyun wa hayatul qulub wa lidhul arwah. Maka bimbingan syarat ini adalah penyucuk mata, kehidupan hati, dan kelezatan roh arwah. Fahiya biha alhayatu wal ghidha'u wal dawa'u wal nuru wasyifa wal usmah. Maka dengan syariat ini, kehidupan bagi hati, bagi arwah, asupan gizi, makanan bagi arwah, obat, cahaya, pengobatan, dan usmah, kemaksuman bagi arwah, bagi hati. Hati akan hidup dengan bimbingan syariat ini. Bercahaya, terjaga, terobati, ila akhirnya. Wa kullu khairin fil wujudi fa innama huwa mustafadun minha wa hasirun biha. Semua perkara kebaikan yang ada di alam nyata ini, di alam wujud ini, sesungguhnya itu hanya diambil faedah daripadanya. Diambil daripadanya. Dan dihasilkan dengannya. Wa kullu naqsin fil wujudi fa sababuhu min dha'atiha. Dan semua kekurangan-kekurangan di alam wujud ini sebabnya karena menyia-nyiakan bimbingan syariat ini. Walaula rusumun qad baqiyat la kharabatid dunya wa tawiyal alam. Kalau seandainya bukan karena rusum yang masih ada, ya, aturan-aturan syarak yang masih tersisa, niscaya dunia akan hancur, alam akan tergulung. Wahiyal isbatu linnasi wa qawamul alam. Syariat ini merupakan ismah, kemaksuman bagi umat manusia dan tegaknya alam raya ini. Semua dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Wa biha yumsikullahu samawati wal arda an tazula. Dengannya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang, menahan langit dan bumi jangan sampai goncang, jangan sampai bergeser. Fa'idha aradallahu subhanahu wa ta'ala kharabat dunia wa tayyal alami rafa'a ilaihi ma baqi min rusumiha. Maka apabila Allah menghendaki subhanahu wa ta'ala menghendaki kehancuran dunia dan digulungnya alam raya ini, maka akan angkat kepadanya apa yang masih sisa dari rusumnya. Ini isyarat pada hadis yang menjelaskan di akhir zaman nanti Al-Quranul Karim, kalamullah akan diangkat kepada Allah SWT. Sehingga kosong dari mushaf-mushaf, hilang dari dada-dada kaum muslimin. Diangkat kepada Allah SWT. Fasyari'atul allati ba'athallahu biha rasulahu, hiya amudul alami, wa qadbul falahi, wa sa'adatu fid dunya wal akhirah. Syariat yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tiang bagi alam ini, kutub, sumber kebahagiaan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini semua adalah kalam yang menggambarkan kepada kita betapa indahnya Islam, betapa indahnya Islam di atas sunnah bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendatangkan semua kebaikan, semua kemaslahatan, semua hikmah, semua kebaikan-kebaikan. Di satu sisi ini merupakan sifatnya syariat Allah SWT. Di sisi yang lainnya lagi adalah barakallahu fikum. Ini kaidah. Kaidah besar. Kaidah yang begitu agung, yang begitu mulia. Menilai sesuatu ini termasuk syariat ataukah bukan? Ini bermaslahat ataukah bukan? Ini perkara kebaikan ataukah bukan? Bahkan ini hak ataukah batil? Dengan ini semuanya. Dengan ini semuanya. Terutama pada kata-kata di bagian awal di atas yang saya sampaikan. Maka ketika kita mendapati sebuah fikrah, pemahaman, sebuah metodologi, manhaj, sebuah harokah, pergerakan-pergerakan dalam dakwah dan segala macamnya, atau apapun itu, kita teropong dengan kaidah ini. Ketika itu adalah keadilan, mendatangkan keadilan, bukan kezaliman, membawa kemaslahatan bukan mafsadah, membawa rahmah bukan sebaliknya, membawa hikmah bukan sebaliknya, ini termasuk syariat, ini al-haq, pasti sesuai dengan bimbingan sunnah, dikarenakan sunnah Rasul SAW, hadihi syariah, semuanya adil, semuanya rahmah, semua maslahah, semuanya hikmah, semuanya baik, mendatangkan kebaikan bukan kejelekan, mendatangkan keadilan bukan kezaliman. Mendatangkan kasih sayang rahmah bukan semena-mena. Mendatangkan maslahah bukan mafsadah. Walaupun mungkin di awal kemunculannya menghebohkan, menggegerkan. Tapi setelah itu mendatangkan perkara kebaikan. Wa Muhammadun farraqa bainan nas, disebutkan dalam hadis demikian. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memilah-milah di antara umat manusia. Awal kemunculan dakwah beliau heboh di tengah-tengah kaum kufar, kaum musyrikin, dikira membawa agama baru, pemahaman baru, din yang baru. Awalnya heboh, tapi pelan dan pasti cahaya itu muncul. Kebaikan itu muncul. Keadilan itu muncul. Rahmah itu muncul. Maslahah itu muncul. Di tengah-tengah umat manusia. Semakin lama semakin bercahaya. Semakin lama semakin menempar rahmah. Semakin lama semakin menempar maslahah. Orang baru paham. Naam, ini perkara kebaikan. Terpilah ini muslim, ini kafir, ini muwahid, ini musyrik. Hadana. Berujung kepada kebaikan. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih langsung tahu ini perkara kebaikan. Ini perkara kemaslahatan. Ini perkara rahmah. Ini perkara keadilan. Bukan lawannya. Nah. Ketika ada sesuatu pemahaman, pemikiran, pergerakan, manhaj, ideologi, dan segala macamnya dimunculkan di tengah-tengah umat manusia. Menghebohkan memang awalnya. Menghebohkan. Pertama kali orang memandang mungkin mengagumkan. Masya Allah. Entah disampaikan dengan pembahasan yang begitu indah. Sehingga orang terpukau. Atau orang yang menyampaikannya itu orang yang memiliki nama. Yang punya kemasyhuran. Yang terpandang. Sehingga orang terpana dan terpukau. Ingat, yang dipandang bukan itunya. Lihat setelah itu. Apa yang muncul? Apa yang terjadi? Ketika yang terjadi kezaliman demi kezaliman. Mafsadah demi mafsadah. Ya. Kerusakan demi kerusakan. Fitnah demi fitnah. Perpecahan demi perpecahan. Rusaknya ukhuwah. Rusaknya persatuan. Dan yang semisal itu, ketahuilah. Itu bukan termasuk bimbingan sunnah. Ketahuilah, itu bukan termasuk asy-syari'ah fi syai. Walaupun dikemas sedemikian rupa, kalau bahasa beliau, walaupun ditakwil-takwil, tidak bakal bisa. Secara alami akan ketahuan, ini bukan bimbingan sunnah, bukan bimbingan syari'ah. Ini perkara kejelekan, ini perkara penyimpangan, ini perkara fitnah. Karena hasilnya. Camkan baik-baik ucapannya Ibnu Qayyim ini barakallahu fikum. Di satu sisi menjelaskan sifat keindahan Islam yang mulia ini. Di satu sisi ini merupakan kaidah besar dalam menilai sebuah hak atau kebatil. Minas sunnah atau kebukan. Minas syariah atau kebukan. Dengan prinsip ini barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa nahnu nadhkuru tafsil ma ajmalnahu fi hadzal fasl bi haulillahi ta'ala tawfiqihi wa ma'unatihi bi amsalin sahihah. Maka kami akan menyebutkan rincian apa yang kamu globalkan pada pasal ini dengan daya dan taufik dari Allah semata dan ma'unah Allah semata dengan contoh-contoh yang sahihah. Selesai ucapan beliau. Thumma zakaraha rahimahullah mufassalah. Kau sebelum menyebutkan dengan terperinci. Contoh satu, contoh dua, tiga, empat, panjang. Dirinci sama beliau. Untuk menjabarkan tentang prinsip ini. Nah. faraji'uha bita'ammulin wa tafakkurin tajidu fiha 'uluman nafi'atan wa qawa'id jalilatan fi mahasin hadzal din. Maka silakan antum semua merujuk kepada buku tersebut. Kamu rujuk murojaah dengan ta'ammul dan tafakkur, dihayati, diresapi, antum semua akan mendapati padanya ilmu yang sangat bermanfaat, kaidah yang sangat agung, yang sangat mulia tentang keindahan agama Islam ini di buku itu. Dan ilmunya banyak, di satu sisi dapat fiqihnya, di sisi yang lain dapat akidahnya, dapat muamalahnya, dapat ibadahnya. Kemudian tafsir, rincian-rincian masalah sebuah hukum, dirinci ila akhirnya. Dan sangat indah sekali yang beliau bawakan. Dan rata-rata di pembahasan beliau tentang masalah kamus syariah, tentang hukum-hukum syariat. Silakan merujuk ke sana supaya semakin memahami keindahan Islam ini. Harapannya kita bisa menampilkan keindahan Islam dalam semua sisinya, keindahan dalam perkara akidahnya, manhajnya, ibadahnya, ahkam syariahnya, akhlaknya, muamalahnya, dakwahnya, ila akhiriha. Ditampilkan Islam dengan indah sesuai dengan bimbingan sunnah. Kita sebagai muslimin, sebagai salafiyin, sebagai du'at, menampilkan dakwah Islam dengan indah pula. Dengan indah pula. Dan terapkan pada diri kita masing-masing. Jadi muslim yang menjadi sosok muslim menampilkan keindahan Islam. Barakallahu fiik. Ini ketika kita gunakan untuk berdakwah ila Allah sangat besar manfaatnya. Ya, sangat besar manfaatnya. Kaum kuffar, jangankan yang muslim, hatta kaum kuffar, mereka semua akan bisa menyaksikan dan meresapi keinginan agama Islam yang mulia ini. Akan memudahkan bagi mereka untuk bisa memeluk agama Islam yang mulia ini dengan tanpa paksaan. Dan juga sangat bagus ketika mereka itu mendakwakan Islam kepada kaum muslimin secara umum. Mereka menjadi semakin paham, semakin tahu bagaimana rahmat Islam, bagaimana maslahat Islam, bagaimana indahnya Islam. Sehingga mereka semakin cinta kepada agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah tentang faedah yang bisa diambil ketika kita menjelaskan dan menjabarkan tentang keindahan Islam ini. Disebutkan di buku beliau tadi di atas, Ad-Durrul Mukhtasarah, di halaman 7 dan setelahnya. Saya bawakan petikan-petikan saja. Yang pertama kata beliau, atau di antaranya kata beliau, anna al-ishtighala fi hadha al-mawdu' alladhi huwa ashraful mawdu'ati wa ajalluha min afdal a'mal salihah. Beliau mengatakan, menyibukkan diri, sibuk dengan tema ini. Tema tentang keindahan Islam ini. Yang itu merupakan tema yang paling mulia dan tema yang paling agung, yang paling utama. Kenapa dikatakan yang paling agung? Dikatakan terkait dengan Allah Azza wa Jalla, terkait dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkait dengan bimbingan syariatnya. Kaidah para ulama, syaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu tergantung kemuliaan yang diilmui. Beliau mengatakan menyibukkan dengan tema yang paling utama ini merupakan amalan soleh yang paling afdal, kata beliau. Termasuk amal soleh yang paling afdal. Beliau menegaskan. فَمَعْرِفَتُهُ وَالْبَحْثُ عَنْهُ وَالْتَفْكِيرُ فِيهِ وَسُلُوكُ كُلِّ طَرِيقٍ يَحْسُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ khairu ma syaghala al-'abdu bihi nafsah. Maka mengenali, mengetahui keindahan Islam ini, membahasnya, memikirkannya, mencermatinya, menempuh semua cara untuk bisa menggapai pengetahuan tentangnya, itu adalah sebaik-baik kesibukan hamba. Ya, sebaik-baik seorang hamba menyibukkan dirinya dengannya. Sebaik-baik kesibukan dia. Wal waktu alladhi tunfiquhu fi dhalik huwal waktu alladhi laka la 'alaika. Dan waktu yang engkau belanjakan, yang engkau berikan untuk pembahasan tema ini adalah waktu yang manfaat untuk kamu, bukan hujah atas kamu. Luar biasa. Naam. Ini yang pertama. Di antaranya lagi kita meminha. Yang kita inginkan. Di halamannya ke-8 beliau mengatakan. Anna min akbari da'wati ila dinil Islam syarha mahtawa alaihi minal mahasini allati yaqbaluha wa yataqabbaluha kullu sahibi aqlin wa fitratin salimah. Di antara faedah menjabarkan tentang keindahan Islam ini dan mengetahui kaidah ini adalah bahwasanya termasuk dakwah yang paling besar kepada agama Islam, termasuk dakwah ilallah yang paling agung, yang paling mulia, mengajak orang kepada agama Islam, ialah dengan menjabarkan, dengan mensyarah apa yang terkandung pada agama ini dari keindahan-keindahan mahasin yang diterima dan pasti akan menerimanya setiap orang yang punya akal yang sehat dan fitrah yang selamat. Ya kan? Sebagai metode dakwah yang paling bagus. Beliau mengatakan, falau tasadda lidda'wati ila hadzal dini rijalun yashrahuna haqa'iqahu wa yubayyinuna al-khalqi masalihahu lakana dhalika kafiyan kifayatan tamatan fi jalbil khalqi ilaih. Kalau seandainya tampil untuk mendakwahkan agama ini, tampil rijal, orang-orang, tokoh-tokoh, para da'i-da'i yang menjabarkan, yang mensyarah hakikat agama ini, menjelaskan kepada sekedar makhluk kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, niscaya sangat cukup. Cukup dengan kecukupan yang sempurna untuk menarik simpati makhluk, simpati manusia kepada Islam. Sangat cukup itu untuk mendakwakan Islam kepada umat manusia dan mereka bisa menerima dengan lapang dada. Kenapa kata beliau? Lima yarawna min muwafaqatihi lil masalihid diniyati wa dunyawiyah. Dikarenakan mereka akan menyaksikan langsung, melihat langsung agama ini sesuai dengan kemaslahatan agama dan duniawiyah mereka. Walisalahi al-zahiri wal-batin. Mereka akan menyaksikan langsung agama ini akan sesuai untuk kebaikan lahir dan batin mereka. Min ghairi hajatin ila ta'arrudi lidaf'i syubahil mu'aridin wa ta'ni fi'atil mukhalifin. Itu cukup dengan tanpa kita perlu menyindir, menyinggung untuk meredam syubhatnya orang-orang yang menentang. Dengan tanpa perlu kita menikam, mencela agama yang menyelisih agama Islam. Cukup kamu jabarkan indahnya Islam, keindahan Islam. Hakikat agama Islam yang mulia ini kamu jabarkan kemaslahatannya, rahmatnya, hikmahnya, keadilannya. Dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama. Cukup itu sebagai dakwah. Cukup untuk menarik simpati kaum kufar, kaum musyrikin. Untuk masuk Islam. Tanpa perlu kamu bantah syubhatnya mereka. Tanpa perlu kamu tikam dan kamu celak agama-agama mereka. Namanya cukup dengan ta'sil saja. Cukup dengan kamu menerangkan ini prinsip. Tanpa perlu tahzir. Tidak perlu kamu tahzir agama mereka. Tokoh mereka atau ilah akhir. Tidak perlu. Cukup kata beliau. Lalu mengatakan. Fa'innahu fi nafsihi. Yadfa'u kulla syubhatin tu'aridhu. Sebab agama Islam itu sendiri dengan kau menerangkan keindahannya sudah meredam, sudah menolak, sudah membantah semua syubhat yang menentangnya. kamu jabarkan saja, cukup, sudah bisa membantah semua syubhatnya mereka. Li'annahu haqqun makrunun bil bayanil wadih wal barahinil muwassilati ilal yaqin. Dikarenakan agama Islam yang di atas sunnah ini merupakan hak kebenaran yang disertai dengan penjelasan yang gamblang, disertai dengan bukti-bukti burhan yang menyampaikan orangnya sampai kepada keyakinan. Mantap. Fa idza kushifa an ba'dhi haqa'iqi hadzal din sara akbar da'in ila qabulihi wa rujhanihi ala ghairihi. Maka ketika disibak, ya, disibak sebagian hakikat agama ini, maka ini akan menjadi dakwah, ya, seruan yang paling besar, ajakan yang paling besar kepada orang lain untuk bisa menerima agama ini, dan dia tahu rajihnya agama ini dibanding dengan agama-agama yang lain. Hakikat kalam nafis dari As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang bisa meresapi, mengetahui dan menghayati berharganya keterangan ini adalah orang-orang yang telah mengerti tentang seluruh Islam, bagaimana indahnya Islam, bagaimana rahmatul Islam. Ini luar biasa. Nah, dan keindahan Islam itu dalam semua sisinya. Keindahan Islam, keindahan bimbingan syariatnya, sunnah Rasul, indah dalam semua hal. Dalam semua masailnya, dalam semua dalil-dalilnya, dalam perkara usul, dalam perkara ahkam, semuanya. Barakallahu fikum. Maka saya katakan di akhir, walisyikhi al-allamati Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, risalatun sammaha, Bidurratil mukhtasarah fi mahasinil islami. Asy-Syaikh al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah punya risalah. Beliau kasih nama ini tadi. Ini saya nukil. Zakara fiha wahidan wa ishrina mithalan li bayani mahasinil. Beliau menyebutkan dalam risalah itu 21 misal untuk menjelaskan keindahan agama ini. Buku ini kecil, kutai. Yang saya punya ini cuma 45 halaman. Tetapi beliau membawakan 21 misal semacam kayak matan. Kayak semacam kaidah gitu. Ketika kamu baca, lalu kamu jabarkan hakikatnya, seluk-beluknya, luar biasa. Akan bisa mampu kamu jabarkan Islam itu sedemikian indah, sedemikian rahmah, penuh dengan hikmah, menebarkan kebaikan, keadilan, rahmah lil alamin. Apalagi untuk muslimin, apalagi untuk yang di atas sunnah, barakallahu fikum. Maka saya harapkan antum wahai para talabah membaca buku A'lamul Muwaqqi'in Ibn Qayyim untuk mengetahui penjabaran yang beliau globalkan tadi. Dan yang kedua, baca bukunya Syekh Sa'di rahimahullah. Tayyib, yang saya maksud dari awal sampai akhir. Dibawakan luar biasa misalnya dari banyak hal. Dari mulai perkara akidah, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara akhlak, perkara muamalah, seluk-beluk ahkam syariah dan segala macam, luar biasa. 21 misal, ya. Itu cukup untuk menggambarkan dan meyakinkan kita Islam itu indah, sunnah Rasul itu penuh kemaslahatan dan menempatkan rahmah. Ingat di sisi yang lain, ini merupakan kaidah untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan yang ketiga, terkait dengan kitanya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Sunni Salafi, harus bisa menampilkan Islam yang indah tadi sesuai dengan bimbingan sunnah. Dan lebih khusus lagi, kita sebagai para da'i Allah, para du'at, harus bisa mendakwahkan keindahan Islam ini kepada semua makhluk ya Allah Azza wa Jalla. Dakwah dengan ilmu, dengan basirah, mendakwakan Islam, dengan ayat, dengan hadis, dengan cara yang terbaik, memaparkan keinginan Islam, yang ujungnya nanti adalah, semua adalah keadilan, semua adalah rahmah, semua adalah hikmah, semua adalah maslahah, dan itulah Islam, itulah sunnah. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya adalah menilai sebuah akidah, sebuah manhaj, sebuah pemahaman, sebuah fikrah, sebuah pergerakan, sebuah ucapan, sebuah kejadian, itu hak atau kebatil dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Maka ini semua sebagai muhasabah untuk masing-masing kita. Ke depan kita lebih baik insyaAllah tabarakallahu ta'ala sebagai muslim di atas sunnah dan muslim sunni yang menampilkan Islam dengan begitu indah. Keadilannya, rahmahnya, maslahnya, dan hikmahnya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.